Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengkaji kembali bersama-sama kitab suci yang kita cintai, Al-Quranul Karim, Kalamullah yang tidak diragui kebenarannya sedikitpun. Pada hari ini kita telah sampai kepada surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan ajakan Allah kepada kita semua, orang yang telah beriman kepadanya, untuk mempertahankan keimanan itu. Sebagaimana pada ayat 102 telah disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tentu saja kita tidak bisa mencegah diri kita untuk mati, karena kematian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita dapat mati. Artinya Islam itulah yang dapat kita pertahankan, bukan kematiannya. Artinya sedikit pun jangan pernah melepaskan keimanan, karena ketika kematian datang keimanan hilang, maka terjadilah dengan suatu musibah yang begitu besar yang disebut dengan suul khatimah. Nauzubillah minzalik. Untuk itu di sini Allah mengingatkan kembali, karena kita tidak bisa menghindari diri dari kematian kapan dan dimanapun, berpeganglah kepada Islam itu kapan dan dimanapun. Dan itu perintah bukan saja untuk individu, tapi untuk seluruh umat yang menyatakan dirinya sebagai seorang yang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Bercerai-berai dari ajaran Allah, bercerai-berai dari memahami agama Allah. Memang kita menemukan dalam Islam banyak sekali mazhab fikih, pendapat dan pemahaman. Tapi semuanya itu adalah wacana untuk menambah kedewasaan. Dan satu prinsip bahwa mereka itu dalam kategori ingin memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ingin menjadi orang yang berbeda di antara orang-orang yang sama. Selanjutnya disebutkan wazkuru ni'matallah, sebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepadamu. Di sini disebutkan nikmat Allah yang paling tinggi adalah agama itu sendiri. Jadi suatu hal yang paling menyedihkan saat ini bahwa orang Indonesia sekarang berada dalam kemiskinan materi tetapi juga miskin agama. Dia tidak merasa bahwa agama yang dimilikinya itu adalah merupakan nikmat Allah yang begitu besar, bahkan melebihi segala nikmat yang ada di muka bumi ini. Umat bangsa Indonesia terkadang juga salah memahami bahwa nikmat itu hanya berupa rezeki, padahal Allah selanjutnya mengatakan bahwa persaudaraan, kerukunan antar sesama muslim, persatuan dan kesatuan sesama muslim itu juga merupakan nikmat yang tidak kalah pentingnya. Maka di sini disebutkan iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Artinya persaudaraan juga merupakan nikmat yang lebih berharga daripada rezeki yang melimpah ruah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini menarik untuk kita kaji bersama-sama. Untuk menambah wawasan kita, telah hadir di studio Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana. Kita minta kontribusinya untuk menambah wawasan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, jadi kalau saya ingin mengatakan di awal daripada perjumpaan kita kali ini kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kalau kita berpegang teguh kepadanya, kepada agama Allah, kita akan pasti selamat dunia akhirat. Bahwa hanya orang-orang yang bersama dengan jamaah sajalah orang-orang yang akan selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sudah menyatakan, sesungguhnya kambing yang sendirian itulah yang akan dimakan oleh serigala. Oleh karena itu, dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, kita mengajak kepada seluruh komponen bangsa ini untuk marilah kita jadikan ajaran agama sebagai ajaran yang memiliki perhatian yang sangat penuh dari dalam diri kita. Dan marilah kita jadikan perintah Allah dan larangannya sebagai barometer untuk kehidupan kita, sebagai cermin bagi kita untuk melangkah dan menapak pada hari-hari esoknya, agar kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Aus dan Khazraj dari pertikaian dan daripada permusuhan. Saya yakin sekali bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sebuah semboyan, bukanlah sebuah katakanlah kata-kata mutiara, tetapi lebih untuk kita pahami bersama dan kemudian kita amalkan dengan keyakinan yang satu, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, benar sekali Ustaz Ardiansah, bahwa kebersamaan itu akan mendatangkan keberkatan. Iya. Dan keberkatan itu nilainya sangat tinggi. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa persaudaraan itu akan memudahkan rezeki dan memanjangkan umur. Barang siapa yang ingin memanjangkan rezeki dan memurahkan umur, bersilaturahmilah, perbanyaklah saudara. Maka di sini benar sekali bahwa nikmat Islam dan persaudaraan itu akan mendatangkan nikmat rezeki. Ya, mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, saya meninjau dari redaksi kata Hablullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Hablullah atau tali Allah ini dengan inna hazal kitab huwa Hablullahil Matin, nurul mubin wa syifaun nafi', usmatun liman kana tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu. Bahwa maksud daripada Hablullah sebagaimana keterangan Rasul itu adalah Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan tali Allah yang cukup kuat. Dia adalah cahaya yang cukup jelas dan juga sebagai pengobat yang sangat bermanfaat. Akan menjadi usmah atau menjaga bagi siapa yang mau berpegang kepadanya, dan akan menjadi penyelamat bagi siapa yang mau mengikutinya. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita harus berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit ada 3 hal tentang bagaimana berpegang kepada tali Allah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Hablullah itu adalah Al-Qur'an sebagaimana hadis Rasulullah. Hablullah tadi adalah juga berpegang kepada jemaah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal, bahwa jemaah di dalam pandangan agama, kebersamaan itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita berpecah belah sebagaimana dijelaskan dalam redaksi selanjutnya, wala tafarraqu, dan jangan sampai kamu berpisah-pisah. Jangan hanya karena permasalahan sukuisme kita akhirnya berpecah belah. Karena jangan hanya permasalahan kedudukan akhirnya seorang gontok-gontokan. Jangan hanya karena permasalahan perbedaan pemahaman antara Sunni dengan Syi'i, akhirnya terjadilah kasus seperti Irak ini yang membuat hancur lebur. Kita semua adalah umat Islam, dan umat Islam itu diperintahkan untuk berpegang kepada Allah, yang salah satu tandanya adalah berpegang kepada jemaah dan tetap berada di dalam suatu kekuatan jemaah yang kuat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita suatu pesan yang sangat baik ketika Rasulullah mengatakan wala tafarraq, ketika Allah mengatakan wala tafarraqu, Rasul kemudian menjelaskannya secara terperinci. Innallaha yardalakum salasan wa iskhitalakum salasan. Sesungguhnya Allah reda kepada kamu tiga hal, yaitu tauhid yang pertama. Allah akan meredai kalau orang-orang yang tetap berpegang kepada tauhidnya tidak mensyirikkan Allah dengan hal selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keredaan Allah yang kedua adalah kalau kita i'tisam, berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kalau kita nasihatun ala wulatil amri, kalau kita mau memberikan masukan-masukan kepada pemimpin negara kita. Kalau tiga hal ini kita lakukan, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan terpecah-pecah sebagaimana larangan yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman 103 ini. Iya, menarik sekali pernyataan Ustaz Perdana. Jadi memang betul pepercahan itu sangat disesalkan dan sangat dihinakan, sebagaimana lanjutan dari ayat kita ini, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Jadi perpecahan itu digambarkan oleh Allah dengan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Seakan-akan pepercahan itu adalah menjerumuskan orang ke dalam neraka. Kenapa tidak? Karena kalau sudah berpecah, paling yang keluar adalah kebusukannya. Sebanyak apapun amal dan jasa yang telah dilakukan kawan kita, maka itu adalah hilang dan menjadi tidak terlihat. Ainur ridho angkulli aibin kalilah kama kana ainus sukhti tubdil masawi'a. Orang yang ridho, sebesar apapun kesalahan itu menjadi hal yang remeh. Tetapi kalau sudah benci, sekecil apapun aib itu menjadi besar. Maka di sini pepecahan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, dan itu adalah suatu hal yang sangat dikecam dan sangat dihinakan oleh Al-Quran yang kita kaji pada 103. Kemudian ditutup ayat ini dengan kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini adalah kalamullah yang kita bacakan dan kita kaji, bukan sekedar untuk enak didengar. Karena permasalahan umat Islam di Indonesia, terutama di Sumatera Utara ini, juga terkendala dengan permasalahan tidak adanya persatuan dan sangat mudahnya untuk berpecah. Padahal ada pernyataan Yusuf Kordowi mengatakan al-ikhtilaf al-masru' wa tafarruqu al-mazmum. Berbeda pendapat itu disyariatkan. Maka kita menemukan fikih berbagai macam. Ada 4 fikih minimal. Tetapi perpecahan itu dikecam dan dihina, sebagaimana ayat 103 ini mengecam perpecahan dan disebutkan dengan mendekati diri kepada api neraka. Maka di sini Allah mengatakan, menutup ayat ini dengan la'allakum tahtadun. Apakah kita mengambil ayat ini menjadi petunjuk atau sekedar hiasan telinga saja? Apa yang terjadi di Universitas Islam di Sumatera Utara ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, bahwa apa yang menjadi aset umat Islam atas nama wakaf itu hanya dipecahkan oleh segelintir manusia saja. Padahal kalau dia kembali bahwa ini adalah wakaf dan milik umat Islam, maka sebenarnya permasalahan ayat, anjuran ayat ini untuk bersatu padu dan dilarang untuk bercerai-berai merupakan renungan bagi kita bersama untuk menatap umat Islam Sumatera Utara ini menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Iya. Dan sebenarnya lah kenikmatan yang tertinggi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ketika umat Islam itu memiliki persatuan dan kesatuan. Artinya, mafhum mukhalafah daripada wadhkuru ni'matallah di sini adalah bahwa perpecahan, perselisihan dan pertikaian yang menjurus kepada kerusakan fisik dan moral umat Islam itu adalah suatu bala yang amat besar bagi umat Islam itu sendiri, ketika umat Islam itu tidak lagi menyayangi saudaranya dan menyayangi orang yang tidak seiman dengan dia, lebih sependapat dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan dia, dan menyampingkan orang-orang yang seakidah dengan dia, ini adalah sebenarnya adalah bala yang terbesar yang harus disadari umat Islam. Artinya, kenikmatan yang diberikan Allah dalam bentuk persaudaraan, al-ikha bainal muhajirin wal ansar, yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, ini merupakan modal dan nikmat yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Maka daripada itu, lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, kami menghimbau kepada kita semua, marilah kita jadikan persaudaraan seakidah itu sebagai modal kita untuk menatap masa depan dan untuk membina generasi yang akan datang, tanpa perlu untuk mengecilkan keberadaan saudara kita dan menyampingkan peranan mereka dalam kehidupan ini. Mungkin itu Ustaz, tambahan saya. Mungkin ada satu kiat yang paling utama kalau kita ingin membina sebuah persaudaraan yang erat antara seorang muslim dengan lainnya adalah hendaklah kita memandang saudara kita itu dan mengingat sebanyak-banyaknya kebaikannya, bukan mengingat hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang tidak kita senangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di sini, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, banyak-banyak mengingat kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kebaikan orang, maka kita akan mencintainya. Akan tetapi kalau kita mengingat keburukan orang, maka kita akan membenci seseorang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pembagian harta rampasan perang Hunain, beliau mengatakan, ya ma'syaral ansar, alam ajidukum dholalan fahadakumullahu bihi? Qalu amanna. Qalu Allah wa rasuluhu amanna. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafallahu bi wa kuntum 'alatan fa'aghnakumullahu bihi. Qalu Allah wa rasuluhu amanna. Ketika Rasulullah menanyakan kepada orang-orang Ansar, bukankah kamu kaum Ansar, aku mendapatimu dalam keadaan dalalah, dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan hidayahnya kepadamu. Bukankah kamu sebelumnya telah berpecah belah, sedangkan kemudian Allah melunakkan hati kamu. Bukankah kamu sebelumnya berada dalam kondisi yang susah, kemudian Allah memberikan keleluasaan bagi kamu. Semua ini dijawab oleh kaum Ansar dengan Allah dan Rasul memberikan keamanan kepada kita. Islam adalah merupakan amanah dan juga menjamin keamanan yang terbesar di dalam kehidupan umat manusia. Berpegang teguh kepada agama Islam akan memberikan keselamatan dan keamanan para pemeluknya. Oleh karena itu, tetaplah bersatu di dalam jemaah, tetaplah bersatu di dalam persaudaraan, jangan terpecah walaupun kita punya perbedaan prinsip dan juga perbedaan pemahaman. Iya, beginilah kita memahami ayat 103 dari surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih dan sayangnya meminta kita untuk menyebar kasih dan sayangnya di muka bumi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam hadis kursi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, menyebar kasihlah kamu di muka bumi ini, niscaya orang makhluk-makhluk yang ada di langit akan memberi kasih sayang kepadamu. Dengan banyak menyebarkan perdamaian dan menambah persaudaraan akan memudahkan hidup tidak saja di dalam dunia yang fana ini, tapi juga di akhirat kelak nanti. Bukankah saudara terkadang bisa memberi syafaat kepada saudaranya yang lain? Bukankah di antara 7 yang dapat melindungi itu adalah saudara, karena semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kajian yang dapat kita kaji. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.